السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. وبعد، عباد الله، kajian tafsir akidah pada siang hari ini adalah tafsir surat Al-Anfal ayat pertama. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. إِخْوَةَ الْإِيمَانِ حَفِظَكُمْ اللَّهُ. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kita. Hari-hari ini sebagian anak kita lagi mengikuti ujian, dan sebentar lagi mereka akan memilih sekolahan-sekolahan atau perguruan tinggi yang sesuai dengan pilihannya. Hari-hari ini kita juga dihadapkan dengan pilihan-pilihan ketika kita hidup berbangsa dan bernegara, yang sibuk bukan hanya pemimpin-pemimpin kita, tapi kita sebenarnya juga harus sibuk menghadapi pilihan-pilihan seperti itu, karena berangkat dari akidah kita bahwasanya tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak dihisab oleh Allah, yang tidak dihitung oleh Allah, yang tidak diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana peran akidah dalam menghadapi itu semuanya? Ketika akidah, saudaraku sekalian, tidak menjadi fondasi dan pegangan dalam kehidupannya, bisa jadi seseorang stres ya, karena keterlibatan seseorang di dalam pemilu legislatif, bahkan ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi karena sebagian manusia, termasuk yang di dalamnya mengaku beragama Islam, tidak memerankan akidahnya, keimanannya. Nah, jawaban daripada permasalahan-permasalahan besar pada hari-hari seperti ini, saudaraku sekalian, di antaranya adalah firman Allah yang ada dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat pertama. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah saya katakan dengan ibarat lain atau dengan takbir, dengan redaksi yang lain, ketika manusia tidak mempunyai wazik dini, tidak punya sensitivitas agama, tidak mempunyai mana'ah imaniyah akidiyah, tidak mempunyai imunitas keimanan dan akidah, maka saudaraku sekalian, manusia kehilangan arah hidupnya, sehingga akhirnya tidak mengagetkan kalau ada seseorang mengakhiri hidupnya karena sudah kehilangan arah hidupnya. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan bahwasanya kita betul-betul membutuhkan akidah, dan akidah di sini adalah akidah Qur'aniyah. Akidah yang ada dalam Quran dan Sunnah, bukan akidah yang dibikin oleh orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam. Saudara sekalian, ada tiga hal paling tidak yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat pertama. Pertama, tanda-tanda bahwa iman kita masih sensitif, masih ada kepekaan di dalam menghadapi problematika kehidupan, yang dimana kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang orang melihatnya sulit, tetapi dengan basirah akidiyah, dengan ketajaman akidah kita, kita akan mampu melihat bagaimana yang benar. Masa depan anak kita dalam berpendidikan, masa depan kita juga dalam berbangsa dan bernegara. Saudara sekalian, yang pertama, di antara tanda-tanda bahwa keimanan kita masih hidup, masih mempunyai kepekaan, adalah al-islah ad-dakhili. Al-islahu ad-dakhili, perbaikan internal. Jadi setiap muslim hendaknya senantiasa memperbaiki dirinya. Sebelum berbicara panjang lebar tentang kehidupan di luar, sebuah organisasi hendaknya memperbaiki dirinya sebelum dia berhadapan dengan pihak lain. Sebuah partai hendaknya memperbaiki internalnya sebelum dia khawatir ada pihak-pihak luar atau eksternal yang merusak soliditas partainya. Dan ayat ini berbicara tentang perang Badar. Perang Badar setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin menang di dalam perangnya, dan kaum muslimin dapat ghanimah, bukan sekedar kursi kayak di zaman sekarang ini, tapi ghanimahlah rampasan perang karena menang. Tapi justru ketika menang itulah Allah memberikan peringatan untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kondisi internalnya. Karena sebesar apapun ancaman dari luar, ketika soliditas internal itu benar-benar utuh, maka orang luar tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui bagaimana kondisi ayat ini turun, perlu mengetahui sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ulama ulumul Quran dan juga ulama tafsir mengatakan, ma'rifatu sababin nuzul tusa'idu ala fahmi ma'anil Quran. Mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran itu membantu kita untuk memahami makna-makna Al-Quran. Sebab nuzulnya, wahai saudaraku, ayat ini adalah ketika selesai perang Badar, maka sebagian kaum muslimin terjadi perbedaan, bahkan dengan bahasa yang sedikit vulgar, berebutan rampasan perang. Sebagian ulama tafsir bukan sekedar al-anfal maknanya rampasan perang, tapi sisa rampasan perang. Karena al-anfal itu jamak dari kata nafal. Wan-nafalu maknahu az-ziyadah, tambahan atau sisa. Jadi setelah rampasan perang dibagi, masih ada sisa. Nah, sisa ini bagian siapa? Nah, sekarang juga ini bukan banyak. Ketika kursi dibagi, ada sisa gak, Pak? Nah, sisa ini bagiannya siapa? Sahabat-sahabat yang senior menganggap ini bagian kita, karena kita yang tua, kita dewasa, kita senior. Yang syabab, pemuda, junior, merasa fisiknya kuat, mereka menganggap ini milik kami. Masya Allah. Bayangkan sekalian, inilah sejarah kaum muslimin. Ya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, generasi terbaik pernah juga mengalami seperti itu. Tapi jangan sampai begini, Bapak Ibu, nanti kalau kita berbuat salah, enggak apa-apa, kita rebutan porsi. Sahabat juga dulu. Nah, ini tafsir jalan lain, enggak boleh begitu. Sahabat itu manusia terbaik, generasi terbaik, ketika berbuat salah secepatnya kembali. Setelah diingatkan dengan Quran dan Sunnah, cepat kembali. Sementara sebagian orang zaman sekarang, sebagiannya hadahumullah wa iyana, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan kita semuanya, masih ngeyel, ngotot, tidak mau mendengarkan Quran dan Sunnah. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi, yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi wal rasul fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai anfal, rampasan perang atau sisa rampasan perang. Katakanlah al-anfal, rampasan perang atau sisa rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah diri kamu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dan sahabatnya menang, menang dalam perangnya, tapi instruksi Allah apa? Bukan kok bersyukurlah kamu karena kamu sudah menang, bagi-bagilah kue-kue itu. Lah, tapi perbaiki diri kamu. Masya Allah. Jadi kita seluruh kaum muslimin di bumi Allah Indonesia dan bahkan di bumi yang lainnya, kalau kita ya, kalau sahabat menang saja disuruh memperbaiki dirinya, apalagi kalau kalah. Sehingga sudah sekalian, perbaikan diri kita, rumah tangga kita, ya, bangsa kita harus dimulai dari perbaikan internal kita. Bukan, sekali lagi, bukan yang pertama, meskipun yang penting, itu penting, siapa nanti teman kita? Siapa teman koalisi kita? Negara mana nanti yang menjadi mitra ekonomi kita? Bukan itu yang pertama. Perbaikilah internal diri kamu. Jadi kalau negara Indonesia, bangsa Indonesia ini mau besar, dan memang harus besar karena kita kaum muslimin yang dibesarkan oleh Allah, solusinya harus memperbaiki dirinya sebelum nanti lobby-lobby kepada orang lain, pihak lain, negara lain. Jangan sampai kebaikan kita ya, ya, seolah-olah tergantung kepada orang lain. Makanya ulama dakwah di dunia internasional mengatakan, wahai kaum muslimin di dunia, kalau kamu mendapatkan permasalahan, maka jangan mengimpor solusi dari luar. Solusi itu ada dalam Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mengimpor solusi dari orang lain, apalagi dari orang kafir. Saudaraku yang saya cintai karena inilah akidah. Kenapa saya katakan akidah? Karena ayat ini Bapak Ibu sekalian ditutup dengan firman Allah, in kuntum mu'minin. Artinya apa Pak? Jika kamu benar-benar beriman. Ini yang berkaitan dengan contoh perang. Sekarang dalam rumah tangga juga lagi-lagi dari internal yang harus diperbaiki. Bapak Ibu masih ingat dalam surat At-Tahrim, ketika Nabi SAW lagi-lagi sahabat penuzul sebab turunnya, Nabi lagi di rumahnya Zainab bintu Jahsin, istri beliau, kemudian diberi minum madu. Nabi senang madu al-asal, minuman yang sangat bermanfaat. Setelah Nabi minum madu, rupanya istri beliau yang lainnya mengetahui, yaitu Hafsah radhiyallahu anha atau juga Aisyah radhiyallahu anha. Maka kedua istri ini mengadakan semacam ya persetujuan, wahai Aisyah, nanti kalau Rasulullah SAW lagi di rumah kita, giliran di rumah kita, mari kita katakan, ya Rasulullah, ini bau apa kok tidak enak, baunya kok tidak enak, menyengat. Maghafir katanya. Maghafir itu minuman yang baunya tidak enak, yang menyengat. Bapak, saya bertanya Pak, madu itu enak atau tidak enak Pak? Pak, enak kan? Bu, kalau di madu itu enggak Bu? Ya, sama-sama madunya tapi tidak enak kalau dikasih ini. Ini istri Nabi yang lainnya bilang tidak enak. Maka Nabi SAW mengharamkan madu itu. Mau mengharamkan madu untuk mencari ridho istrinya, agar istrinya yang bernama Hafsah dan Aisyah ini tidak jengkel. Ketika Nabi mengejar ridho istrinya, tidak ya berpegang teguh kepada hukum Allah di mana-mana itu hukumnya halal, maka Nabi ditegur oleh Allah. Nabi ditegur oleh Allah, dan teguran Allah kepada Nabi ini menunjukkan kehormatan Nabi. Kenapa Nabi itu terhormat? Iya, karena Nabi ketika ditegur pun teguran itu disampaikan kepada seluruh umatnya, menggambarkan Nabi itu orang yang jujur, amanah dalam menyampaikan risalah. Itulah pemimpin yang sejati. Jadi yang disampaikan bukan hanya kebaikannya saja, capaian-capaiannya saja, tapi ketika ya, dalam kondisi kurang ideal pun disampaikan pada umatnya, agar ketika nanti kita mendapatkan ya, permasalahan seperti itu, sudah tahu solusinya, tidak tinggal mengikuti Nabi. Maka turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kamu hanya semata-mata mencari ridho istri kamu? Nabi manusia terbaik, itu saja masih ditegur oleh Allah agar Nabi selalu dalam kondisi yang ideal, yang terbaik. Apalagi saya, apalagi kita semua bangsa Indonesia yang dihadapkan dengan permasalahan besar, yaitu krisis akidah, krisis moralitas, sehingga sudah barang tentu kita lebih berhak untuk ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, ternyata yang ditegur oleh Allah bukan Nabi saja, tetapi istrinya juga ditegur oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teguran itu sampai bukan teguran biasa. Tegurannya langsung cerai. Bayangkan Bapak Ibu, langsung cerai itu saja. Padahal kalau kita lihat surat An-Nisa dan surat-surat yang lainnya, yang namanya cerai itu adalah solusi terakhir. Jadi bukan langsung cerai begitu, tapi diberikan kesempatan, yaitu dinasihati, dibiarkan di tempat tidur istri itu kalau nakal, atau kemudian dipukul, dipukul yang tidak membahayakan karena pukulannya dalam rangka untuk mendidik. Kalau masih belum baik, harus didatangkan keluarga suami dan keluarga istri agar damai. Soal pertanyaannya, apa rahasianya? Di dalam ayat 5 surat At-Tahrim, istri-istri Nabi langsung diancam cerai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya, ya ibadallah, wallahu a'lam bishawab, sama dengan surat Anfal tadi. Karena masalah ini terjadi dalam internal rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi itu rumah tangga pemimpin, rumah tangga ulama, rumah tangga aktivis dakwah. Ia harus menjadi kudwatan hasanah, teladan yang terbaik. Tidak boleh ada setitik noda merusak citra rumah tangga Nabi, rumah tangga pemimpin. Sehingga ancamannya tidak ringan, wahai saudaraku. Ancamannya cerai. Subhanallah. Allah berfirman, Azarabduhu intallakakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Jadi bisa jadi Tuhan dia, Tuhan Muhammad itu Allah, jika menceraikan kamu wahai istri-istri Nabi, Allah akan menggantikan buat Nabi istri-istri yang muslimat, mukminat, qanitat, sampai terakhir ditutup dengan tayyibatin wa abkaro. Istri-istri yang janda-janda dan yang gadis-gadis. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat, kenapa ayat ini ditutup dengan janda-janda dan gadis-gadis? Didahulukan janda dulu baru gadis, padahal ini berbicara tentang perkawinan. Pak, saya bertanya pada Bapak, seandainya istri Bapak dulu Bapak kawin lagi, Bapak cari yang janda dulu atau gadis dulu, Pak? Belum, Pak. Gadis atau janda, Pak? Gadis. Ibu, kira-kira suami kita gadis atau janda, Bu, nyarinya? Kenapa yang didahulukan dalam ayat ini janda-janda dulu? Sayyibatin baru abkar, bukan abkar wa sayyibat. Inilah cara Quran mentarbiyah, mendidik istri-istri Nabi dan istri-istri kita semuanya sudah barang tentu. Karena kesalahan, walaupun kedua-duanya salah antara Hafsah dan Aisyah, tapi yang lebih dominan adalah Hafsah radhiyallahu anha. Karena yang mempunyai wacana awal itu Hafsah. Dan seharusnya tidak terjadi seperti itu. Justru Hafsah harusnya radhiyallahu anha yang mengingatkan Aisyah, karena beliau lebih senior daripada Aisyah. Kenapa dikatakan senior? Karena Hafsah itu dikawin oleh Nabi dalam keadaan janda, yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga. Sementara Aisyah dikawin Nabi dalam keadaan gadis. Maka didahulukan kata sayyibat, janda-janda, memberikan ya isyarah yang halus kepada Hafsah, seolah-olah kesalahan itu yang lebih besar adalah Hafsah. Maka didahulukan janda, karena Hafsah dikawin Nabi dalam keadaan janda. Begitulah Al-Quran mentarbiyah, mendidik istri-istri Nabi dan juga istri-istri kita dengan bahasa yang lembut. Saudara, aku kembali kepada masalah internal untuk menggambarkan seperti apa besarnya bahayanya rumah tangga Nabi pada waktu itu. Sampai ada seorang sahabat datang kepada Umar, ya Umar, ja'at Ghassan, apakah datang serangan Ghassan? Ghassan itu suku Arab yang berafiliasi pada dunia barat, pada Romawi, yang itu membahayakan kalau menyerang negara Madinah, negara Islam pada waktu itu. Tetapi jawabnya Umar, bal a'zamu min Ghassan, bahkan lebih bahaya daripada serangan Ghassan. Artinya kemeluk rumah tangga kaum muslimin, apalagi pemimpinnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih bahaya daripada serangan Yahudi, Nasrani, Romawi dan sebagainya. Sama kita semua kaum muslimin, kemelut dalam internal sebuah jamaah, kemelut internal dalam partai-partai yang orangnya adalah beragama Islam, itu lebih bahaya daripada campur tangan asing atau orang luar. Begitu juga kemelut seandainya terjadi, semoga tidak terjadi, dalam rumah tangga kita, itu lebih bahaya daripada adanya orang ketiga. Bapak Ibu, saya sering bertanya, kalau ada sebuah rumah tangga sudah puluhan tahun rukun, kemudian terdengar cerai, orang bertanya, itu suami istri dulu kan masya Allah rukun sekali, kenapa sih kok bisa cerai? Jawabnya yang sering kita dengar apa, Bapak Ibu? Ada pihak Bapak? Pihak Bapak? Orang apa, Bapak? Orang ketiga kan? Jadi yang disalahkan orang keberapa, Pak? Orang ketiga salah, naam salah. Tapi yang paling bahaya adalah suami istri itu sendiri yang lebih bahaya. Karena bagaimanapun banyaknya orang ketiga, ketika suami istri sudah betul-betul satu visi dan misi bahwa rumah tangganya untuk membangun dakwah, membangun akidah, menegakkan syariat Allah, sebesar apapun tsunami pihak ketiga itu tidak akan merusak rumah tangganya. Karena mesti ada orang ketiga, karena kita tidak di rumah terus. Suami ke kantor, istri juga mungkin punya kegiatan lain, sehingga sangat mungkin adanya orang ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Oleh karena itu sekalian, sekali lagi, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki internal kaum muslimin, Allah tutup dengan firman-Nya, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, jika kamu benar-benar punya akidah yang kokoh. Bapak sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya, kalau saya ada pertanyaan, silakan, tidak ada ya, saya tutup sampai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.